marangan wanci sarepna. Surya ngampi pabuburit pamit ka cana berang. Duaan waktu harita babarengan nyulam cinta. Bari pinuh pangharepan bagja pinuh tinekanan. Layung luhureun galunggung naon leungit teu pamit, leungit teu pamit. Boat teuing cinta urang panjangan. Layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung, kawas nu pundung. Gua pasti nina janji kapupus mua ngajadi. Sarepna surya ngampi pabuburit pamit ka cangna berang. Duaan waktu harita babarengan nyulam cinta. Bari pinuh pangharepan bagja pinuh tinekanan. Layung luhureun galunggung kunaon leungit teu pamit, leungit teu pamit. Boa teuing cinta urang papanjangan. Layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung, kawas nu pundung. Boa pasti nina janji kapupus mua ngajadi. Pamit, leungit teu pamit. Boa teuing cinta urang moalana papanjangan. Layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung, kawas nu sinina janji kapupus mua ngajadi. Layung luhureun galunggung kunaon leungit teu pamit, leungit teu pamit. Boa teuing cinta urang